Lukas bindu 10 sada. Sekali jadi, ertoto Yesus iba sada ingan. Kencadung ia ertoto, nina sekala ajar-ajarna. Oh Tuhan, ajari min kami ertoto bagi Yohanes ngajari ajar-ajarna. Ngalui Yesus man ajar-ajarna, nina. Adi ertoto kam, nindulah. Oh Bapa, terpujilah gelarndu sibadia, rehlah min kini rajandu. Breken minman kami nakan cukup tetep wari. Alemi min dosa-dosa kami, bagi kami pengalemi kalak sir salah kempak kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan. Tole nina Yesus man ajar-ajarna. Adi sekala ibas kam laus ku rumah temandu, i tengah berengi janah nindu. Oh teman, ku pinjam min rotindu telung kibul. Sabab temanku si ibas perdalanan singgah ku rumahku, jan halalit si man berenken man bana. Banci jadi teman du'e erjabab i rumah nari. Ola ganggundu aku. Pintun enggo iru. Janah aku ras anak-anakku enggo medem. La terbahan aku keke guna mereken caman bandu. Bagi gia ku katakan peman bandu. Amin na gia ialah keke mereken roti man bandu. Erkiteken ia temandu. Tapi perbahan la kamela mindo alu mesek-sek keke nge ia. Ibre kena man bandu kai si iperlu kendu. Perbahan sie, ku katakan man bandu. Pindolah tentu ngalo kam. Daramilah tentu idandu. Tuk-tuklah tentu italangi pintun man bandu. Sabab ise si mindo ngalo kap, jana ise si darami idat nakap. Bagepe, ise si nuktuk pintun italangi kap. Tentu lalit ibas kam, selaku bapa, mereka nipe man anakdu adi ipindona nurung. Entah ibre kendu kacip gelang manbana adi ipindona tinaruh. Dagina adi kampe kalak si jahat ia tehendu mereken si muhuli man anak-anak ndu ape dengaka bapa si isurga. Tentu ibre kenange manbandu kesah si badia man si mindo manbana. Sekali jadi ipelaus Yesus setan ibas tekala pekak nari. Kencandarat setan ngasup ia ngerana. Ngidah si mamang ate kalak sinterem, tapi piga-piga kalak ngataken. Belzebul, pengulu setan ngesimreken kuasa menbana, mpelausken setan-setan. Litka deba nidingi Yesus atena, emaka ipindona gelah ibahan Yesus sada tanda sengget sinusur isurga nari. Tapi ieteh Yesus perukuren-perukuren kalak emaka nina. Kerajaan silit ije perpecahan, laban cilang runtuh me kerajaan jenari runtuhan pe rumah-rumahna. Dage, adi kerajaan setan erbelah-belah ia sapih-sapih ia, tentu kerajaan landekah. Ikata kendu, maka Belzebul ngesi mereken kuasa man bangku, guna pelausken setan-setan. Adi bage kincarangku pelausken setan-setan, kuga dage teman-teman du pelawesa, teman du jinelah ertimbang kerna kam. Labo Belzebul si mereken kuasa man bangku, tapi aku pelawesken setan-setan alu kuasa di bata sinuduhken, maka i tengah-tengah du enggondeher kini rajaan di bata. Adi sekala si megegeh jagai rumahna alu senjata lengkap, tentu aman kerina erta-ertana. Tapi adi reh kalak si gegehen ngelawan ia, italu kena ia, janah irampasna mekerina senjata si lengkap si iarapken tuan rumah dai. Jenari ibagi-bagi kena man teman-temanna kai si enggo irampasna Ise sila miha aku si tuhuna ngelawan aku kap. Ise sila ras aku pepulungken si tuhuna ia engkerapi kap. Adi enggon darat setan ibas manusia nari, laus ia niari krina tanah gurun pasir ndarami ingan ngadi. Adi lalit idat na ingan ngadi, emaka nina ibas ukurna, mulihlah aku ku rumahku si enggo ku tadingken. Emaka mulihkan ia, ida petina rumah nggo bersih isapui dengan sikap. Jenari laus ia, idilona pitu setan si jahatan asa ia, emaka ringan ia kerina ibas rumah dai, seh makasih bengketi setan nggo keleken asang si tang-tang nandube. Kenca nggo ikatakan Yesus si endandai, sekala diberu, ibas jelma si interem enari, ngerana alu megang, nina. Malam tuhu-tuhu ati diberu si mupus dingin pebelin kam. Tapi ngaloi Yesus. Malam tuhu-tuhu ati kalak si megikan kata dibata dingin dalan kenca. asum jelma sinterem kelewati Yesus, itrus kena ngerana nina. Andiko jahat na jelma si genduari, ipindona tanda sengget, tapi sada pela ibrek manbana seakatan tanda sengget Nabi Juna. Sabab bagi Nabi Juna jadi tanda man kalak Niniwe, bagaimepe anak manusia si isuruh dibata jadi sada tanda man bangsa si genduari. Ibaswari pendungi pagi, ilebe-lebe pengadilan dibata, keke ratu negeri selatan nuduhkan kelepakan kalak zaman enda, sabab lako megikan kepentaran Salomo, ratundai enggoreh erdalan ibas tampuk doninari, tapi ijenda genduari lid kalak si belinan asangken Salomo. Ibaswari pendungi pagi ilebe-lebe pengadilan dibata, keke kalak Niniwe ras bangsa si genduari enda. Ia duken kalak Niniwe mepagi bangsa si genduari, sabab kalak Niniwe jera ibas dosa nanari, asumi begina pengajaran Nabi Juna. Janah ku katakan man bandu, maka si tuhuna, lid ijenda si belinan asa Nabi Juna. Labo lid kalak nagani lampu, jenari itama kena itruh ingan si terligen, entah penutupi sa alu tumba. Tapi itama kena ngekunahe lampu, gelah sinal salna nerangi kalak si bengket kubas. Matandu kap lampu ibas badandu, adi matandu sehat, kerina badandu terang. Tapi adi matandu lah sehat, kerina badandu gelap. Emaka, jagalah gelah terang si lid ibas kam, olah jadi gelap. Adi kerina badandu terang, lanai lid bagin si gelap. Emaka sempurna ngeterangna, bali ras isal sali terang lampu kam. Kencadung Yesus ngerana, iundang kalak Parisi ia man ke rumahna. Emaka bengket Yesus ke rumah jenari kundul dingin man. Mamang ate kalak Parisi asum iperdiate kena Yesus laer burih ope dengan man. Tapi nina Tuhan man bana. Oh kalak Parisi, tuhu iburu Hindu cangki respinggan arah darat, tapi arah bas dem alurampasan ras kejahatan. Oh kalak lenge, makin dibata ngesinjadikan siarah darat bagi pe sinjadikan siarah bas Silit ibas mangkuk respiring du nge, arus ibre kendu man kalak musil. Alu bage kerina enggo bersih man bandu. Tapi andiko, silaka kalkam o kalak Parisi. Ipersembah kendu sepersepuluh ibas ulih du nuan-nuan nari. Jera, sere, ras gulen-gulen. Tapi la ibahandu bujur man manusia dengan la atendu keleng dibata. Tapi nge situhuna si arus ilako kendu alula ngelupakan si debanna. Andiko, silaka kalkam o kalak Parisi. Atendung kunduli kursi-kursi siarah lebe ibas rumah pertoton dengan atendu iperkuankan kalak kam i tengah dalan alu Muhammad. Andiko, silaka kalkam, sabab kam bagi kuburan sila ertanda. Kalak sirdalan arah datasna, lama teh maka kuburan. Ngalaui sekalak guru agama Yahudi, nina. Oh guru, alu katandu sibage kami pe enggo ikenaindu. Ngalaui Yesus. Kam pe cilaka nge oh guru-guru agama. Ibre kendu baban sim berat man kalak, seh maka langasup ia mabasa. Tapi kam jine, alu sada jari pelakam git ngkuit sababan Andiko, silaka kalkam. Ipekena kam kubur nabi-nabi si enggo ibunuh nini-ninindu. Alu bage, enggo tangkas maka setuju kam ras ibahan nini-ninindu nai. Sabab nini-ninindu munuh nabi-nabie janah kam erbahan kuburenna. Arah kepentarenna maka nina dibata. Kusuruh pagi reh nabi-nabi ras rasul-rasul ndahi ia. Piga-piga pagi bunuhna janah si deban isi sana. Emaka bangsa si genduari enda ituntut pagi perbahan darah nabi-nabi si enggo ibunuh mula-mula tembe doninari. Ema pembunuhan ibas abil nari sehku pembunuhan Sakaria, si ibunuh ikelang-kelang batar-batar persembahan res rumah Tuhan. Kukatakan man bandu, maka kalak zaman enda labancila yukum pagi irkiteken perbahanan nae. Andiko guru undang-undang, silaka kalkam, enggo ibuat ndu kunci pemeteh. Tapi kam jine la bengket kubas, janah kam jine erbahanca, maka kalak la banci bengket kubas. Kenca laus Yesus ibas ingan enari, guru-guru undang-undang ras kalak Parisi lalap narami salah Yesus. Isungkunna erbage-bage soal guna nidingi Yesus arah rananna. Ibas si iusaha kena gelah salah jawab Yesus. maka banci ia duken rikutken kesalahan na.